Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita persiapkan untuk pembacaan brosur Ahad 15 Januari 2012 bertepatan dengan 21 Safar 1433 Hijriah. Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin ke-11, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ke-11. 23, memerangi Musailamah Al-Kadzab di Aqraba Yamamah. Musailamah Al-Kadzab ini dahulu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan kaum Bani Hanifah yang menyatakan masuk Islam. Tetapi Musailamah minta supaya ditetapkan sebagai nabi, menjadi nabi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka permintaan tersebut ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka kembali ke Yamamah, yakni negeri mereka, Musailamah murtad dari keislamannya dan dia mengaku menjadi nabi di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mulai membuat propaganda palsu kepada kaumnya. Musailamah berkata, "Sesungguhnya aku bersekutu dalam soal kenabian ini dengan Muhammad." Dan dia juga pernah berkirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat itu berbunyi sebagai berikut: Min Musailamata Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Amma ba'du, fa inni qad asyraktu fil amri ma'aka, wa inna lana nisfal amri, wa laisa Quraisyun qauman ya'tilun. Al-Halabiyah. Dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Adapun sesudah itu, sesungguhnya aku telah bersekutu dalam urusan kenabian denganmu, dan bahwasanya bagi kami separuh urusan. Akan tetapi kaum Quraisy adalah kaum yang tidak adil. Sirah Al-Halabiyah, juz 3 halaman 315. Setelah surat itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberi balasan pada waktu itu juga dengan surat sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Musailamah al-Kadzdzab. Salamun ala man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Al-Halabiyah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Musailamah pendusta, keselamatan semoga dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk yang benar. Adapun sesudah itu, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dia mewariskannya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan akibat, yakni kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Sirah Al-Halabiyah, juz 3 halaman 315. Di dalam tarikh Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut: Lama radiya siddiqu an Khalid ibn al-Walid wa adarahu bima tadara bihi ba'athahu ila qitali bani Hanifah bil Yamamah wa a'aba ma'ahu al-muslimuna wa al-ansari Thabit ibn Qais ibn Syammas fasara la yamurru bi ahadin minal murtaddina illa nakala bihim wa qad ijtaza bi khuyulin li ashabi sajaha fa syarradahum wa amara bi ikhrajihim min jaziratil arab. Setelah Abu Bakar As-Siddiq memaafkan Khalid bin Walid dan menerima alasan berkenaan dengan terbunuhnya Malik bin Wairah, kemudian beliau mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi Bani Hanifah di Yamamah. Dengan mengerahkan pasukan kaum muslimin, pemimpin kaum Ansor ketika itu adalah Thabit bin Qais bin Syammas. Khalid mulai berjalan menuju Bani Hanifah. Tidaklah ia melewati kaum yang murtad, melainkan pasti membuatnya jera. Ketika melewati pasukan berkuda saja, Khalid menyerbu mereka hingga mereka lali kocar kacir, dan akhirnya Khalid berhasil mengusir mereka dari Jazirah Arab. Wa ardafa siddiqu Khalidan bi sariyatin litakun ridaan lahu min waraihi wa qad kana ba'atha qablahu ila Musailamah ta Ikrimah ta bin Abi Jahlin wa surahbi labna hasanah falam yuqawima bani hanifah liannahum fi nahwi arba'ina alfan minal muqatilati fa'ajjala ikrimatu qabla maji'i sahibihi surahbil fanajazahum fanukiba fantadara khalidan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyertakan bala bantuan di belakang Khalid untuk menjaganya dari belakang. Sebelumnya Abu Bakar telah mengutus Ikrimah bin Abu Jahal dan Surahbil bin Hasanah menuju Musailamah. Namun keduanya tidak mampu menghadapi Bani Hanifah disebabkan jumlah personil musuh sangat banyak, yakni sekitar 40 ribu personil. Kemudian Ikrimah telah mendahului sebelum Surahbil datang. Kemudian Surahbil memerangi mereka, namun juga merasa tidak mampu mengalahkannya, lalu menunggu pasukan Khalid bin Walid. Falamma sami'a Musailamatu biqudumi Khalidin askara bimakanin yuqalu lahu aqraba fi tarafil yamamati warrifu wara'a zuhurihim wa nadaban nasa wa hasahum fa hasada lahu ahlul yamamah wa ja'ala ala mujannibati mujannibatai khaisihi al-muhakkama ibnat Tufail والرجال ابن قنفوة ابن نحشل وكان الرجال هذا صديقه الذي شهد له أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه قد أشرك معه مسيلمة بن حبيب في الأمر وكان هذا الملعون من أكبر ما أضل أهل اليمامة hatta atba'u Musailamata la'anahuma Allah wa qad kana ar-rajalu hadha qad wafada ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qara'a al-baqarata wa jaa'a zamanur riddati ila abi bakrin fa ba'athahu ila ahli al-yamamati yad'uuhum ila Allahi wa yusabbituhum 'alal islami fartadda ma'a Musailamata wa syahida lahu bin nubuwwah. Setelah Musailamah mendengar kedatangan Khalid dan telah menempatkan pasukannya di suatu tempat yang bernama Aqraba di ujung bumi Yamamah, sedangkan perkampungan tepat di arah punggung mereka, Musailamah lalu membangkitkan semangat fanatisme kesukuan pasukannya, sehingga bangkitlah fanatisme penduduk Yamamah memenuhi ajakannya. Musailamah menempatkan pada kedua sayap pasukannya masing-masing Al-Muhakkam bin Tufail dan Ar-Rajal bin Unfuah bin Nashal. Sebelumnya, Ar-Rajal adalah sahabat Musailamah yang pernah bersaksi bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwa Musailamah bin Habib telah mendapatkan wahyu sendiri Nabi, seperti Nabi. Akibat kesaksian palsunya itu, orang terlanat ini memiliki andil besar dalam menyesatkan penduduk Yamamah, sehingga penduduk Yamamah mengikuti Musailamah. Semoga Allah melaknat keduanya. Bahkan Ar-Rajal pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sempat membaca surat Al-Baqarah. Pada waktu terjadi pemurtadan besar-besaran, Abu Bakar mengutusnya kepada penduduk Yamamah untuk berdakwah, menyeru mereka kepada Allah agar mereka tetap setia pada Islam. Namun akhirnya Rajal ikut murtad bersama Musailamah dan bersaksi bahwa Musailamah adalah Nabi. Wa qaruba Khalidun wa qad ja'ala 'alal muqaddimati Surahbil ibn Hasanah wa alal mujannibataini Zaidan wa Aba Hudzaifata wa qad marratil muqaddimatu fil laili binahwin min arba'ina wa qila sittina farisan alaihim majja'atu ibn Murarah wa kana qad dhahaba li akhdhi sa'rin lahu fi bani Tamimin wa bani Amirin wa huwa raji'un ila qaumihi fa akhadhuhum falamma ji'a bihim ila Khalidin an akhirihim fa antadaru ilaihi falam yusaddiquhum wa amara bidarbi a'naqihim kullihim siwa majja'ata fa innahu tabaqahu muqayyadan indahu bi ilmihi fil harbi wal makidati wa kana sayyidan fi bani hanifata syarifan muta'an. Pasukan Khalid telah dekat, formasi pasukannya di depan dipimpin Surahbil bin Hasanah, sementara di sayap kiri dan sayap kanan adalah Zaid bin Khattab dan Abu Huzaifah. Dan pasukan Islam yang terdepan telah mendahului bertemu musuh yang berjumlah sebanyak 40 orang penunggang kuda. Ada yang mengatakan 60 orang di malam hari di bawah pimpinan Majaah bin Murarah. Waktu itu ia berangkat untuk membalas dendam terhadap Bani Tamim dan Bani Amir. Kemudian ketika kembali kepada kaumnya, ia dan teman-temannya ditangkap oleh pasukan kaum muslimin dan dibawa kepada Khalid. Mereka seluruhnya minta pengampunan kepada Khalid. Namun Khalid tidak percaya, bahkan memerintahkan agar seluruhnya dibunuh kecuali Majaah. Ia dibiarkan hidup dalam keadaan terikat di dekat Khalid karena keahliannya dalam siasat perang, dan ia merupakan pemimpin yang dimuliakan dan dipatuhi oleh kaum Bani Haifah. Wa yuqalu inna Khalidan lama uridu alaihi qala lahum madza taquluna ya bani Hanifah qalu naqulu minna nabiyyun wa minkum nabiyyun fa qatalahum illa wahidan ismuhu Sariyatu wa qala lahu ayyuhar rajulu in kunta turidu adan fi uduli hadha khairan aw syarran fastabqi hadar rajula yakni Majaah bin Murarah fastabaqahu Khalidun muqayyadan wa ja'alahu fil khaymati ma'am ra'atihi wa qala istausi bihi khairan. Ada yang mengatakan bahwa ketika mereka dihadapkan kepada Khalid, Khalid bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian wahai Bani Hanifah? Mereka serentak menjawab, dari kami seorang nabi dan dari kalian seorang nabi pula. Khalid lalu membunuh mereka semuanya kecuali seorang yang bernama Sariyah. Sariyah lalu berkata kepada Khalid, wahai orang laki-laki, jika anda ingin berperang, bagaimanapun kondisi yang ada, temui besok, baik ataupun buruk. Namun biarkanlah satu orang ini hidup, yakni Majaah bin Murarah. Oleh karena itulah Khalid membiarkannya hidup dalam keadaan terikat. Khalid menempatkannya di dalam tenda dengan istrinya Khalid, dan Khalid berpesan kepada istrinya, berbuat baiklah kepadanya. Falamma tawajjahal jaisani qala Musailamatu liqaumihi al-yauma yaumul ghairati al-yauma in huzimtum tustankahun nisa'u sabayatin wa yunkahna ghaira khatayatin faqatilu ala ahsabikum wamna'u nisa'akum. Ketika kedua pasukan bertemu, Musailamah berseru kepada kaumnya, hari ini adalah hari semangat kecemburuan dan penentuan. Hari ini jika kalian kalah, maka istri-istri kalian akan dinikahi orang lain dan ditawan, atau mereka akan dinikahi dengan paksa. Oleh karena itu, berperanglah kalian untuk mempertahankan harga diri dan kaum wanita kalian. Wa taqaddamal muslimuna hatta najala bihim Khalidun ala kasibin yusrifu alal yamamati fadaraba bihi askarahu wa rayatul muhajirina ma'a Salimin maula abi Hudzaifah wa rayatul ansari ma'a Thabit ibn Qais ibn Shammas wal arabu ala rayatiha wa Majaah ibn Murarah muqayyadun fil khaymati ma'a ummi Tamimin imraati Khalidin. Adapun kaum muslimin, mereka telah maju dan Khalid bersama pasukannya membuat pertahanan di tempat yang tinggi di perbatasan Yamamah. Di sana Khalid telah mendirikan tenda-tenda. Panji kaum muhajirin dipegang oleh Salim maula Abu Huzaifah, dan panji Ansor dipegang oleh Thabit bin Qais bin Shammas. Orang-orang Arab yang lain juga membawa panji mereka masing-masing. Sementara Majaah terikat di dalam tenda. Di dalam tenda ia bersama Ummu Tamim istri Khalid. Fastadama al-muslimuna wal-kuffaru fakana jawlatun wanhazamatil a'rabu hatta dakhalat banu hanifata khaymata Khalid bin al-Walidi wa hammu biqatli ummi Tamimin hatta ajaraha majja'atu wa qala ni'matil hurratu hadhi wa qad qutila ar-rajalu banu unfuata la'anahullahu fi hadhihi al-jawlati qatalahu Zaid bin al-Khattabi. Pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang kafir mulai berkobar. Serangan silih berganti. Namun tiba-tiba terjadi serangan balik oleh pasukan Musailamah. Kaum muslimin mulai terdesak hingga Bani Hanifah berhasil memasuki tenda Khalid bin Walid dan hampir membunuh Ummu Tamim. Seandainya tidak dilindungi oleh Majaah dengan mengatakan, sesungguhnya wanita merdeka ini sangat baik dan mulia. Pada waktu itu terjadi serangan balik. Inilah Ar-Rajal bin Unquah telah tewas terbunuh. Semoga Allah melaknatnya. Ia dibunuh oleh Zaid bin Khattab. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 716 bersambung.